7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syederalun, berita pagi edisi hari ini Selasa 13 November 2018 dibacakan Ilham. Pembacok pacar divonis 14 tahun 6 bulan penjara. PLT Gubernur sudah minta tambahan kuota solar bersubsidi. Bayi 20 bulan meninggal dunia akibat HIV/AIDS. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Maue, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biren menghukum 14 tahun 6 bulan penjara terhadap Aulia, terdakwa kasus pembacokan pacarnya yang terjadi Mei lalu. Oleh jaksa, Aulia yang berprofesi sebagai pedagang ayam ini sebelumnya dituntut 15 tahun penjara. Dipimpin Hakim Ketua Mukhtar dan Anggita Mukhtarudin serta Rahma Noviantiana, proses persidangan ikut dihadiri oleh ibu dan keluarga terdakwa. Bahkan korban FM didampingi ayah dan keluarganya juga hadir ke persidangan. Atas putusan ini, terdakwa bersama tiga pengacaranya menyatakan pikir-pikir. Sementara itu, korban FM tetap berharap Aulia ditahan 15 tahun penjara. Syederalun, hingga kini tercatat sudah 20 rekanan yang mengembalikan dana ke Kejaksaan Negeri Los Maue. Dana yang dikembalikan itu terkait pengadaan ternak di pemerintah kota Los Maue pada tahun 2014 lalu, dengan total dana yang masuk sudah mencapai 1,6 miliar rupiah lebih. Sebelumnya, Pemko Los Maue melalui Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian memplotkan 14,5 miliar rupiah dalam APBK tahun 2014 untuk pengadaan ternak lembu. Namun pada 2015, polisi menemukan indikasi korupsi pada program tersebut. Kasipitsus Kejaksaan Negeri Losukun, Ferry Ihsan, mengatakan 160 rekanan terlibat pada program ini dan 124 diantaranya fiktif. Sementara proses penyidikan lanjutan oleh penyidik tindak pidana korupsi Satreskrim Polres Los Maue dengan sasaran rekanan sejauh ini sudah merampungkan pemeriksaan saksi. Di sisi lain, tiga terdakwa juga sudah dimintai keterangan dari lokasi penahanannya di LP Lambaru, Banda Aceh. Syederalun, sementara itu, persidangan terkait kasus pengadaan ternak ini siang kemarin kembali berlangsung di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Majelis Hakim memintai keterangan ketiga terdakwa, yakni mantan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Los Maue, Rizal, kemudian Ismu Nazar, serta Dahlia sebagai PPK dan PPTK. Di persidangan, Rizal mengaku merasa ada tekanan dari anggota DPRK setempat dalam pengelolaan dana program tersebut, dalam pengadaan dana aspirasi untuk pengadaan. Rizal juga menyebut program tersebut salah urus. Sementara dalam proses persidangan sebelumnya, terungkap fakta bahwa pengadaan ternak tersebut adalah jatah dana aspirasi 21 dari 25 anggota di DPRK Los Maue. Begitupun kepada semua penerima manfaat, telah diminta untuk mengembalikan dana yang sudah diterima. Jika tidak, mereka juga patut dimintai pertanggungjawaban. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, sudah mengusulkan tambahan kuota solar bersubsidi untuk kebutuhan Aceh sebesar 20% dari kebutuhan tahun 2018. Meski usulan tambahan kuota solar sudah diajukan pada 9 Oktober 2018 lalu, namun belum direspon pihak Pertamina. Manajer Pertamina Marketing Brand Aceh, Awan Raharjo, bahkan menyarankan agar usulan penambahan kuota itu ditujukan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi di Jakarta. Ini sesuai dengan yang diterima Serambi FM dari Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh, Mahdi Nur. Namun menurut Mahdi Nur, pemerintah Aceh akan kembali mengusulkan tambahan kuota solar bersubsidi kepada BPH Migas. Sementara itu, Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Aceh mensinyalir solar yang diperuntukkan khusus bot tangkap di bawah 30 GT juga ikut dinikmati oleh bot di atas 30 GT. Sederalun, Bursa Efek Indonesia mencatatkan jumlah investor saham per bulan Oktober 2018 mencapai 820 ribu investor. Pencapaian ini naik signifikan jika dibandingkan dengan jumlah investor saham pada periode tahun 2017 sebesar 628 ribu investor saham. Direktur Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi mengatakan penambahan ini merupakan pertumbuhan terbesar investor saham terbanyak di Bursa Efek Indonesia sepanjang sejarah pasar modal. Menurutnya pertumbuhan ini disebabkan dari pendekatan edukasi dan literasi yang cukup masif di sepanjang tahun 2018. Target Bursa Efek Indonesia sendiri untuk tahun ini adalah mencapai 130 ribu. Namun di kondisi saat ini, Bursa Efek Indonesia optimis pertumbuhan hingga akhir tahun dapat menembus hingga 200 ribu investor. Sederalun, bayi berusia 20 bulan meninggal dunia akibat penyakit HIV/AIDS di Subul Salam. Bayi terjangkit HIV itu sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subul Salam. Informasi ini sendiri disampaikan Direktur RSUD Kota Subul Salam, Sarifin Usman Kombi. Tanpa mau merinci detail, Arifin menyebut ada 24 pasien penderita HIV/AIDS yang dirawat di sana sejak 2006. Dari jumlah itu, 5 diantaranya meninggal dunia. Di sisi lain, tak tertutup kemungkinan ada penderita lain, tapi tidak diketahui karena belum diperiksa. Terlebih lagi, aturan melarang pihak medis untuk memaksa seseorang untuk memeriksakan apakah mengidap HIV/AIDS atau tidak. Sederalun, tingginya curah hujan sejak beberapa pekan terakhir di kawasan Kabupaten Aceh Tengah memungkinkan daerah tersebut berpotensi banjir luapan maupun tanah longsor. Meski Aceh Tengah berada di daerah dataran tinggi, namun tak luput dari banjir yang kerap terjadi di musim hujan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah, Tamrin El Asri, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan para reje kampung agar memperhatikan kondisi saluran parit di desanya masing-masing. Berdasarkan pemetaan BMKG Aceh, diperkirakan ada beberapa kecamatan di Aceh Tengah yang rawan banjir, seperti di Pegasing, Bintang, Silih Nara, dan Kecamatan Bebesen. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 13 November 2018. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 17.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.